السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Bulughul Maram di bab Kitabul Buyu', masih seputar masalah utang piutang. Hadis berikutnya yang akan kita bahas adalah hadis dari Abu Rafi' radhiyallahu anhu. Hadis dari Abu Rafi' radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Abu Rafi' menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam istaslafa min rajulin bakran faqadimat alaihi ibilun minas sadaqati fa'amara Aba Rafi'in an yaqdiya rajula bakrahu faqala la ajidu illa khayara qala a'tihi iya fa'inna khiyaran nasi ahsanuhum qada'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berutang kepada seseorang bakran, unta muda. Faqadimat alaihi ibilun minas sadaqah. Kemudian datang beberapa unta zakat. Beliau utang kepada si A seekor unta yang masih muda, namanya bakran. Kemudian setelah berselang sekian lama, ada unta zakat. Fa'amara Aba Rafi'in ayyaqdiya rajula bakrahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Abu Rafi' untuk melunasi utangnya orang, utang kepada orang ini berupa bakrah. Kamu tolong ambilkan bakrah di unta zakat, serahkan kepada dia. Faqala, kata Abu Rafi', la ajidu illa khayaran. Aku tidak menjumpai unta bakrah. Yang aku jumpai adalah khayar, yang lebih tua dibandingkan bakrah. Sehingga unta khayar. Dari hadis ini kita mendapatkan pelajaran sesuai dengan dohirnya, boleh memberikan tambahan saat melunasi utang. Boleh memberikan tambahan saat melunasi utang, dan itu sesuai dengan tekstual hadis. Lalu bagaimana syaratnya boleh memberikan tambahan ketika melunasi utang? Pertama, syaratnya adalah tidak ada permintaan dari pihak pemberi utang. Tidak ada permintaan dari pihak pemberi utang. Yang kedua, tidak ada kesepakatan di depan ketika transaksi utang piutang dilakukan. Tidak ada kesepakatan di depan ketika transaksi utang piutang dilakukan. Yang ketiga, tidak ada tradisi di masyarakat siapa yang memberi utang maka dia harus memberikan kelebihan ketika pembayaran. Jika tiga syarat ini terpenuhi, maka adanya tambahan ketika pelunasan utang hukumnya diperbolehkan. Dan ini sudah sering kita sampaikan dalam kajian seputar masalah riba. Insyaallah banyak yang sudah hafal. Nah, yang terjadi dalam kasus hadis tadi, apakah ada permintaan dari orang yang memberikan utang unta? Tidak ada. Tidak ada ya. Yang kedua, apakah ada kesepakatan ketika melunasi utang beliau harus memberikan yang lebih baik? Dan yang ketiga, bukan termasuk bagian dari tradisi di zaman Nabi SAW. siapa yang memberikan tambahan atau siapa yang membayar utang, maka dia harus memberikan kelebihan. Sehingga tiga persyaratan tadi terpenuhi dalam kasus ini. Karena itu Nabi SAW memberikan tambahan pada waktu beliau melunasi utang. Selanjutnya, bagian dari akhlak yang mulia adalah bersikap terbaik ketika melunasi utang. Bersikap terbaik ketika melunasi utang itu bagaimana? Bisa, ada banyak kemungkinan ya. Bisa bentuknya memberikan kelebihan pada waktu pembayaran utang. Dan itu sebagaimana yang ditunjukkan dalam dhahir hadis. Nabi SAW memberikan kelebihan saat beliau melunasi utang. Bisa memberikan kelebihan saat melunasi utang. Yang kedua, bisa dengan cara diserahkan dengan cara yang sopan ya. Tidak sambil marah-marah. Kadang ada orang ketika melunasi utang tapi dia gak sopan, uangnya dilempar. Atau ketika dia melunasi terus WA, dipinjemi sebentar aja kok gak boleh. Nah, sikap seperti ini menunjukkan kalau dia itu gak bisa berterima kasih. Makanya bagian dari akhlak yang mulia adalah memberikan cara yang terbaik ketika melunasi utang. Kenapa ini termasuk di antara akhlak yang mulia? Yang pertama, karena orang yang mendapatkan utang berarti dia sedang mendapatkan bantuan dari siapa? Orang yang beri utang. Ya, minimal ketika ada orang yang berbuat baik itu dibalas dengan yang semisal. Nah, kalau tidak bisa membalas yang semisal, berarti dia lebih rendah dibandingkan orang yang memberi utang. Karena itu bagian dari bentuk rasa terima kasih, ya minimal dia mengembalikan dengan cara baik-baik dan menyampaikan ucapan terima kasih, saya sudah dibantu, sisuk diutangi mana ya. Nah, minimal seperti itu ya. Sehingga dia tahu diri kalau dia itu sudah dibantu. Dan Nabi SAW bersabda, la yashkurillaha man la yashkurinnas. Seseorang tidak bisa bersyukur kepada Allah kalau dia tidak bisa berterima kasih kepada sesama manusia. Sehingga kalau dia berterima kasih kepada makhluk yang rendah, yang kelihatan, gak bisa berterima kasih, apalagi kepada zat yang tidak kelihatan, yang maha gaib, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Kemudian diantara bentuk memberikan kelebihan dalam pembayaran utang adalah dibayar dengan kualitas yang lebih tinggi. Misalnya utang apa? Utang beras. Utang beras 6-5 kilo. Lalu pada saat pelunasan dia bayar dengan beras 5 kilo tapi rojo lele. Nah, ada kualitas yang lebih baik. Boleh enggak kayak gini? Pendapat yang benar, ya ini sama dengan memberikan kelebihan dalam pembayaran utang, boleh dengan 3 syarat yang tadi kita sampaikan. Wallahu ta'ala alam. Selanjutnya hadis yang ke-861 dari Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riban. Semua utang yang mendatangkan manfaat, maka manfaat itu adalah riba. Fahuwa riban, maka manfaat itu adalah riba. Rawahul Harithu Ibnu Abi Usamah wasnaduhu sakitun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Harith bin Abi Usamah dan sanadnya sakit. Sanadnya jatuh. Status sanadnya dhaif jidan, sangat lemah sekali. Dalam sanadnya ada seorang perawi yang bernama Sawar bin Mus'ab, dan perawi Sawar bin Mus'ab ini matrukun, hadisnya ditinggalkan. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Usamah, Al-Harith bin Abi Usamah, yang bawa buku ini ada? Baik. Al-Harith bin Abi Usamah meriwayatkan hadis ini dalam kitab Bughyatul Bahis. Diriwayatkan dalam kitab apa? Bughyatul Bahis. Baik. Sehingga hadis kalimat ini kullu qardin jarra manfa'atan fa huwa riba, itu hadis dhaif. Hadis dhaif. Bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini dijadikan alasan oleh orang yang bekerja di lembaga ribawi, kalimat kullu qardin jarra manfa'atan fa huwa riba itu hadis yang dhaif jiddan. Dan hadis dhaif jiddan tidak boleh jadi dalil. Maka kullu qardin jarra manfa'atan falaisa riban. Semua utang yang menghasilkan manfaat, maka manfaat itu bukan riba. Karena hadis yang mengatakan itu riba adalah dhaif. Baik. Tapi alasan ini kurang tepat. Kenapa? Karena didukung oleh riwayat yang lain dan satu sama lain saling menguatkan makna dari riba. Walahu syahidun dhaifun, dan hadis ini memiliki syahid, memiliki riwayat penguat yang lain, tapi statusnya juga dhaif. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari sahabat Fadlah bin Ubaid. Di sanadnya ada seorang perawi yang bernama Abdullah bin Ayyash. Wa huwa la yuhtamal tafarruduhu. Abdullah bin Ayyash itu hadisnya tidak boleh diriwayatkan jika dia sendirian. Kata Al-Hafidh, sadukun yaglit. Dia jujur tapi sering keliru. Baik. Sehingga sampai di sini belum mengangkat kalimat tadi kullu qardin jarra manfa'atan fa huwa riba menjadi dalil. Nah, yang ketiga ini insyaallah jadi dalil. Wa akharu mauqufun Ibnu Salam indal Bukhari. Dalam riwayat yang lain terdapat riwayat mauquf. Riwayat mauquf itu apa? Riwayat mauquf itu apa? Perkataan sahabat. Terdapat riwayat yang mauquf, yaitu perkataan sahabat. Sahabat siapa? Abdullah bin Salam, mantan pendeta Yahudi. Nah, perkataan Abdullah bin Salam ini, mantan pendeta Yahudi kemudian masuk Islam dan menjadi sahabat, perkataan beliau ini diriwayatkan oleh Bukhari secara mauquf. Diriwayatkan oleh Bukhari namun dengan kalimat yang mengatakan adalah Abdullah bin Salam. Jadi bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan redaksinya bukan kalimat kullu qardin jarra manfa'atan fa huwa riba. Tapi redaksinya nasihat. Beliau memberikan nasihat kepada Abu Burda. Abu Burda itu siapa? Anaknya Abu Musa Al-Ash'ari. Kata Abdullah bin Salam, innaka fi ardin ar-riba fihi fahsyin. Kamu sekarang berada di sebuah daerah di mana riba itu tersebar di mana-mana. Wa inna min babir riba, dan termasuk diantara bab riba adalah si A utang kepada si B sampai batas waktu tertentu. Nah, ketika batas waktunya sudah datang, dia mengembalikan uang, wa bisallatin fiha hadiyah, mengembalikan utang itu bersama dengan sekeranjang hadiah. Kemudian kata Abdullah bin Salam, fattaqu tilka sallah wa ma fiha, jauhilah keranjang itu dan isinya, jangan kamu ambil, karena ini termasuk riba. Yang ini menunjukkan bahwasanya mengembalikan utang dan ada kelebihan, dan itu sudah jadi tradisi di masyarakat, maka kelebihan hukumnya masuk dalam kategori riba. Wallahu a'lam. Hadisnya riwayat Bukhari. Baik, ini bukan pembahasan yang anget ya, karena sudah terlalu sering kita bahas, sehingga ketika kita bahas ini ya, paling batin jamaah adalah wis tahu. Nah, ini mencoba ngerogoh batin. Gimana Pak? Sudah ngantuk Pak? Kalau materinya sudah pernah itu ngantuk ya, tidak ada sesuatu yang baru. Baik, yang ngantuk tolong dibangunkan dulu. Kalau ada yang ngantuk, pojok-pojokan kanan, pojok-pojokan kiri. Sudah? Sekarang kita ulang lagi ya. Kalimat kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba, itu bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini penting ya. Maka kita tidak boleh mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu qardin jarra manfa'atan fa huwa riba. Enggak boleh ngomong kayak gini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mensabdakan kayak gini. Beliau tidak pernah mensabdakan kayak gini. Terus ini apa ini? Ini perkataan sahabat. Sehingga statusnya hadis mauquf. Tapi dia benar dan diakui oleh para ulama. Sehingga jadi seolah-olah jadi ijma bahwa setiap utang yang mendatangkan manfaat, maka manfaat itu adalah riba. Wallahu a'lam. Baik. Selesai di bab tentang salam qard dan rahan dan gadai. Satu bab selesai ya. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin disampaikan tentang bab ini? Enggak ada? Saya sambung ke bab berikutnya. Masih kuat insyaallah? Hah? Insyaallah masih kuat ya. Baik, tolong bersabar. Kalau ngantuk dijiwiti tangane drijine ya. Biar enggak ngantuk. Baik, kita lanjutkan. Bab berikutnya adalah babut taflis wal hajri. Bab at-taflis dan hajar. Apa itu taflis? Taflis bahasa kita dipailitkan. Apa itu hajar? Hajar bahasa kita diboikot. Nah, di sini kita akan membahas tentang orang yang dipailitkan dan diboikot. Dan ini ada di pengadilan di Indonesia. Makanya kalau kita lihat prosesi hukum yang ada di Indonesia itu mirip-mirip seperti apa yang diajarkan Nabi SAW, meskipun tidak totalitas. Ada sebagian orang yang dia dihukumi taflis karena dia utangnya sangat banyak, dan melihat kondisi latar belakang ekonominya tidak mungkin bisa melunasi, maka dia dianggap telah dipailitkan. Kita baca hadis tentang taflis wal hajar. Hadis yang pertama dalam bab ini adalah dari Abu Bakar bin Abdurrahman, dari Abu Bakar bin Abdurrahman dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Abu Hurairah, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man adraka ma lahu bi'ainihi 'inda rajulin qad aflasa fa huwa ahaqqu bihi min ghairihi, muttafaqun alaih. Barang siapa yang menjumpai hartanya, zatnya seseorang yang sudah dihukumi taflis, fa huwa ahaqqu bihi min ghairihi, maka orang ini yang paling berhak terhadap barang itu dibandingkan orang lain. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik, barangkali bingung, kita jelaskan ya. Nah, ceritanya begini. Si A utang uang kepada si B, dan si A menggadaikan motor. Si A utang uang kepada si B dan dia menggadaikan motor. Misalnya utangnya berapa? Dia gadaikan motor seharga 6 juta atau 7 juta. Kemudian si A juga punya utang kepada yang lain, tapi tanpa gadai. Tadi utang ke si B, dia punya utang ke si C, dia punya utang ke si D, punya utang juga ke si E. Mungkin lagi bisa bayar. Orangnya sudah sakit-sakitan, sudah di DO dari tempat kerja, gak punya penghasilan tetap. Istrinya juga gak bisa bantu mencari pendapatan. Maka dalam kondisi ini, ketika si A ini dilaporkan ke pemerintah, pemerintah berhak untuk melakukan hajar. Kamu, kami boikot, tidak boleh bertransaksi. Kenapa tidak boleh bertransaksi? Karena ketika dia bertransaksi bisa merugikan B, C, D, E yang sudah memberikan utang kepadanya. Nah, setelah dia diboikot dan dipailitkan, maka B, C, D, E berhak untuk menentukan berapa nominal yang harus dibayarkan kepada masing-masing pemberi utang. Lalu si B melihat, motor saya ada di situ. Apakah motor untuk melunasi utang semuanya? Jawabannya tidak. Kata beliau, fahuwa ahakku bihi min gairihi. Pada waktu dia rebutan untuk bisa mendapatkan hartanya kembali, ternyata barang gadai motor itu masih ada di tempatnya, maka dia lebih berhak terhadap barang gadai motor itu dibandingkan yang lain. Dibandingkan yang lain. Wallahu a'lam. Faham insyaAllah ya? Man adraka ma lahu bi'ainihi inda rajulin qad aflas. Atau begini, ada orang memberi pinjaman berupa mobil kepada si A. Si B lalu dipakai untuk operasional bisnis, ternyata bangkrut. Lah terus si B datang, wah itu mobil saya masih ada di situ, daripada nanti kena lelang. Maka dia lebih berhak untuk mengambil mobil itu dan membawanya dibandingkan orang lain. Wallahu a'lam. Paham enggak ya? Paham ya? Baik. Sekarang coba diurutkan. Diurutkan ya. Biaya kematian, biaya gali kubur, dan beli, biaya atau dia punya utang bergadai, dia juga punya utang tidak bergadai. Dulu dia belum bayar zakat, ya, dan dari si harta. Orangnya sudah mati, Pertanyaannya, mana yang harus didahulukan? Pertanyaannya, mana yang harus didahulukan? Soal dipahami insyaallah. Hah? Paham ya? Coba diulang. Hah? Bingung. Ada orang meninggal dunia. Dia masih punya beberapa tanggungan. Pertama, belum membayar zakat. Yang kedua, apa tadi? Hah? Dia punya utang bergadai. Yang ketiga, utang kita bergadai. Utang tanpa gadai. Yang keempat, biaya kubur. Biaya kubur, biaya mengkafani, biaya memakamkan jenazah, termasuk mandikan. Sudah? Dari sekian ini kan mengurangi duit dan harta warisan yang dia miliki. Pertanyaannya, jika terjadi banyak kepentingan tadi, 1, 2, 3, 4, mana yang harus didahulukan? Utang tak bergadai. Hah? Utang bergadai atau tanpa gadai? Tanpa gadai. Yang didahulukan adalah utang bergadai. Kenapa utang bergadai yang didahulukan? Dalam rangka untuk menyelamatkan barang, sehingga dia lebih layak terhadap barang itu dibandingkan orang lain. Maka barang itu silakan diambil oleh keluarganya, utangnya dilunasi terlebih dahulu, baru kemudian utang yang tidak bergadai. Wallahu a'lam. Setelah utang dilunasi, baru jika masih ada sisa digunakan untuk menunaikan kewajiban dari sisi agama, misalnya bayar zakat. Misalnya bayar zakat. Kenapa? Karena dari sisi kewajiban agama itu ditaruh di belakang. Sebab ketika hartanya habis disebabkan melunasi utang, maka sebenarnya dia tidak wajib zakat. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Wa Abu Dawud wa Malik, dan juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Malik. Min riwayati Abi Bakrin bin Abdurrahman mursala. Dari riwayat Abu Bakar bin Abdurrahman secara mursal. Di situ ada lafaz ayyuma rajulin ba'a mata'an fa aflasa alladhi ta'ahu wa lam yaqbid alladhi ba'ahu min thamani shay'a wajda mata'ahu bi'aynihi fahuwa ahakku bihi wa in matal mushtari fasahibul mata'i uswatul ghurama wa wasalahul bayhaqi wa da'afahu taba'an li Abi Dawud. Abu Dawud dan Imam Malik meriwayatkan dari Abu Bakar bin Abdurrahman secara mursal. Secara mursal itu berarti apa? Perkataan tabi'in. Perkataan tabi'in tapi disebutkan nama Nabi SAW. Tabi'in bicara, tabi'in berkata, tapi dia mengatakan saya mendengar atau dari Nabi SAW. Padahal dia tidak ketemu Nabi SAW. Ayyuma rajulin, siapapun orang, ba'amata'an, menjual sesuatu. Fa'aflas alladhi ta'ahu. Lalu si pembelinya mengalami muflis, jadi pailit. Walam yaqbid alladhi ba'ahu. Dan dia belum menerima pembayarannya. Min thamanihi syai'an. Belum menerima pembayarannya. Fawajada mata'ahu bi'ainihi fahuwa ahakku. Ternyata barangnya masih ada, maka dia yang lebih berhak. Ini penjelasannya tadi ya. Si A beli motor ke saya secara kredit selama 1 tahun. Kemudian ternyata 2 tahun dia belum bayar. Sampai lebih dari 2 tahun belum bayar. Ternyata meninggal. Motor saya masih di situ, maka saya lebih berhak untuk mengambil motor itu. Wa in matal mushtari, dan jika pembelinya sudah mati, fa sahibul mata'i uswatul ghurama, maka pemilik barang dia menjadi uswah, menjadi panutan dalam menanggung kerugian. Wa wasalahul baihaqi, hadis ini dianggap mausul oleh Baihaqi, ada sampai ke sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa da'afahu taba'an li Abi Dawud, namun didhaifkan oleh Baihaqi keterangan Abu Dawud dalam kitab sunannya. Wallahu a'lam. Jadi si A menjual motor kepada si B secara kredit, kemudian dia enggak bisa bayar. Lalu ketika ditagih enggak bisa, motor itu masih ada, fahuwa ahaku bihi, maka orang ini lebih berhak. Wallahu a'lam. Tapi hadis ini dinilai dhaif. Hanya saja disebutkan dalam bawahnya. Wa rawa Abu Dawud wa Ibnu Majah min riwayati Umar ibni Khaldah, dan diriwayatkan Abu Dawud Ibnu Majah dari riwayat Umar bin Khaldah. Qala, beliau mengatakan, ataina Abu Hurairah fi sahibin lana qad aflasa. Kami mendatangi Abu Hurairah dan menyampaikan kepada beliau ada teman kami yang dia bangkrut. Faqala, lalu Abu Hurairah mengatakan, la aqdiyanna fikum biqada'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, akan aku putuskan sengketa kalian sebagaimana keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asa aw mata fawajala rajulun mata'ahu bi'aini fahuwa ahqu bihi. Siapa yang bangkrut atau dia mati, ternyata ada orang yang menjumpai barang saya masih ada di tempat itu dan masih melihat barang itu, fahuwa ahqu bihi, maka dia yang paling berhak terhadap barang itu. Disahihkan oleh Al-Hakim dan didhaifkan oleh Abu Dawud. Hadhi ziyadata, tambahan ini, fi dzikril maut, yaitu dengan penyebutan mati. Nah, wallahu a'lam. Baik, membingungkan insyaallah enggak ya? Bikin ngantuk karena kajian kita santai, suasana anginnya juga cukup sejuk. Baik. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar, dan kita masih di bab taflis wal hajar. Insyaallah akan kita sambung di pertemuan berikutnya. Jika Allah memudahkan insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jazakallahu khairan atas penyampaiannya. Dan kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi para peserta yang berada di masjid, bisa mengajukan pertanyaan secara langsung ataupun juga melalui kertas. Dan ada juga beberapa pertanyaan yang di Radio Satu Lombok dan Radio Bas. Mungkin kita akan pilih pertanyaan yang tidak bisa kita jawab semua pada kesempatan kali ini. Ada pertanyaan melalui kertas, Ustaz. Bagaimana hukum investasi melalui platform layanan urun dana, yaitu penawaran saham? Dalam hal ini, investor tidak melakukan akad langsung dengan perusahaan atau UKM tersebut, tapi diwakilkan oleh lembaga tersebut, termasuk dalam hal penyerahan laporan keuangannya. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Barangkali ini sudah pernah kita singgung ketika kita membahas masalah fintech ya. Membahas masalah fintech, finance teknologi, di mana sebuah lembaga fintech dia berusaha untuk menarik dana dari masyarakat melalui sebuah platform aplikasi yang dia sediakan. Apa hukumnya? Tentang fintech ini sudah pernah dibahas oleh An-Nawawi, yaitu seputar mudharabah bertingkat. Seputar mudharabah bertingkat. Gimana Pak bentuknya? Sahibul mal, pemilik modal, kepada menyerahkan modal kepada pengelola mudharib. Pengelola diserahkan ke orang lain. Oleh pengelola diserahkan ke orang lain. Itu kata An-Nawawi, enggak boleh. Kata Nawawi, enggak boleh. Kecuali pengelola pertama ini hanya wakil dari pemilik modal. Kalau seperti ini baru boleh. Namun dia tidak berhak untuk mendapatkan prosentase hasil, tapi yang dia dapatkan adalah fee, ujroh, sesuai yang disepakati. Misalnya modal yang turun 1M, dia dikasih ujroh 1%, boleh-boleh saja, 10 juta ya, hukumnya diperbolehkan. Nah, kenapa seperti ini diperbolehkan? Karena hakikatnya dia menjadi wakil, dan wakil itu berhak untuk mendapatkan upah jika dia minta. Tapi kalau dia dapat bagi hasil, tidak boleh, kata An-Nawawi. Sederhananya kayak gini. Saya memberikan modal kepada si A. Karena saya percaya sama si A. Dan si A ini orangnya amanah, bisa mengerjakan tugas dan bisnis dengan baik. Tapi oleh si A dikasihkan ke si B, padahal saya percayanya sama si A. Maka praktek ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Saya kan percaya sama si A. Si A tidak boleh ngasih ke si B, kecuali jika saya mengizinkan. Nah, kalau saya mengizinkan dan si A tidak mendapatkan, tapi mendapatkan upah karena telah mempertemukan antara investor dengan pengelola, maka penghasilan si A halal. Ya. Ada masyarakat pemberi dana, pemberi modal, dikumpulkan oleh lembaga fintech. Fintech tidak punya unit usaha. Lalu oleh fintech disalurkan ke UKM. Oleh fintech disalurkan ke UKM. Nah, UKM ini yang punya unit usaha. Maka fintech hanya berhak untuk dapat fee, tapi dia tidak berhak untuk mendapatkan bagi hasil. Mufum insyaAllah. Walhamdulillah. Ini saya bahas di buku saya yang berjudul Tar Permodalan Dalam Islam. Baik Ustaz, semoga bisa dimengerti jawaban Ustaz dengan baik oleh si penanya. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Radio Bas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pendengar dari Pati ingin bertanya. Dulu beliau adalah seorang leader dari perusahaan pemasaran yang bekerja di Jogja, terus pindah ke Bekasi, kemudian akhirnya pindah lagi ke Pati dan akhirnya resign. Permasalahannya adalah dia sering mengingkari janji dengan konsumen, terus juga beberapa kali padahal sudah menerima uang dari konsumen. Untuk perkara hutang seperti ini bagaimana solusinya Ustaz? Ya, posisi beliau sebagai yang penanya sebagai konsumen. Sebagai marketer Ustaz, marketing. Penanya sebagai marketer. Iya. Padahal tadi sering yang sering tidak menyelesaikan amanah adalah marketernya. Marketer, berarti penanya ya. Penanya. Ya, ada konsumen pesan sudah digunakan. Sehingga hukumnya dosa. Karena itu tidak boleh segera dikembalikan dana itu, atau wujudkan sesuai pesan yang dia inginkan. Wallahu a'lam. Baik, semoga bisa dipahami dengan baik. Pendengar, pertanyaan berikutnya dari pendengar Radio Satu Lombok. Apa hukumnya barter roti dengan pulsa sedangkan nominalnya beda dan kita sama-sama ridho? Roti dengan pulsa, boleh insyaallah ya. Karena roti bisa dimakan, pulsa dipakai telepon ya. Jawabannya boleh, karena pulsa bukan termasuk benda ribawi, roti juga bukan termasuk benda ribawi. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya dari Radio Satu Lombok juga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ayah saya adalah almarhum ayah saya adalah pensiunan Bank Indonesia. Apakah penghasilan selama bekerja dan uang pensiunnya termasuk harta riba? Yang kedua, bisakah harta peninggalan ayah saya digunakan untuk sedekah jariah atas nama ayah saya seperti pondok pesantren dan lain-lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai hukum kerja di BI, saya sendiri tidak tahu dengan detail divisi-divisi yang ada di sana saja dan apa kaitannya dengan masalah riba. Memang regulasi-regulasi yang diterbitkan di negara kita itu sumbernya dari BI, sehingga ada bank tersendiri yang dia mengatur semua perbankan yang ada di bawahnya, termasuk memberikan. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Apakah termasuk dalam jual beli dua harga jika barang yang dijual dengan harga 2.000 per satunya kemudian dijual 5.000 untuk 3 buah? Hukumnya boleh ya, beli banyak lebih murah. BBLM ya, beli banyak lebih murah. Iklannya apa ini? Lotte Mart. Baik. Insya Allah hukumnya boleh. Sehingga misalnya kalau beli satu 3.000, tapi kalau kamu beli bundling 3 5.000. Boleh ya. Silakan. Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua sudah meninggal dunia, akan tetapi harta beliau sudah dibagi-bagi kepada anak beliau dengan membuat surat hibah dan akan berlaku jika orang tua sudah meninggal. Yang menjadi pertanyaan, apakah surat hibah tersebut termasuk warisan bagi ahli waris? Surat hibah, dan di situ ada pernyataan berlaku jika sudah meninggal maka batal hibah. Ini pernah disinggung oleh Al-Haitami. Ada orang tua ingin menghindari hukum waris dengan cara menghibahkan hartanya kepada anak-anak, tapi hanya secara lisan. Maka kata Al-Haitami, ya tidak berlaku hukum hibah, karena hibah itu sah jika pindah hak milik, bukan sebatas dilisankan. Sehingga kalau di situ dalam surat menyebutkan si A nanti dapat sekian, si A, si B saya hibahi tanah ini, si C saya hibahi rumah ini, dan seterusnya. Hanya sebatas pernyataan hibah, maka ini belum ada proses perpindahan hak milik, sehingga tetap menjadi milik siapa? Ayahnya. Tetap menjadi milik orang yang memberi hibah. Sampai dia mati, ketika mati berarti jatuh jadi warisan. Wallahu a'lam. Baik, masih ada waktu untuk satu pertanyaan melalui kertas di belakang ada. Di bawah. Tetangga saya orang yang baik, memiliki hutang kepada saya sebesar 5 juta dan sudah 3 tahun tidak dibayar. Saya mau menagih tidak enak karena keadaan belum pas untuk menagihnya. Adakah keutamaan buat saya yang menghutangi? Baik, Anda punya keutamaan besar ya, ketika Anda memberikan utang dan belum dibayar tapi Anda sabar, insya Allah dapat pahala seperti sedekah atau setengah sedekah. Nah, kita pahala seperti ini karena tidak tahu ya, semakin besar rasa ikhlasnya insya Allah semakin besar pahalanya. Wallahu a'lam. Baik, mungkin karena waktu kita sudah menunjukkan pukul 10 pada pagi hari ini. Tuh, mungkin satu lagi tadi kan lebih ya. Oke. Mengenai arisan Ustaz, pertanyaan terakhir ini, sistem arisan yang ada di masyarakat yaitu mengumpulkan uang kemudian diundi. Apakah itu termasuk utang piutang? Kemudian yang kedua, jika mendapatkan arisan kemudian rumahnya ketempatan untuk arisan dan harus menyediakan konsumsi, apakah konsumsinya riba? Jadi arisan itu akadnya utang piutang, jelas ya. karena yang mendapatkan arisan berarti diberi utang oleh kawan-kawannya yang pasok arisan. Selanjutnya dia mendapatkan senilai apa yang pernah dibayarkan. Hukumnya boleh menurut pendapat yang lebih kuat, dan itu pendapat jumhur ulama. Lalu bagaimana dengan kasus dia memberi makan ketika ketempatan arisan ya, ngundu? Ya, jawabannya sebagaimana dipatwakan oleh Ustadz Irwandi, itu riba. Karena kawan-kawan dia yang makan di situ, mereka ngasih utang ke kita, lalu mereka dapat manfaat, dan itu jadi tradisi. Itu jadi tradisi bahwa siapa yang ngunduh arisan, maka dia nanti harus apa? Harus memberikan makanan kepada yang lain. Nah, itu tidak boleh. Solusinya gimana? Makanan ini dipisahkan sehingga yang ngunduh dengan yang dapat orangnya beda. Terus snacknya nanti mungkin bisa dari donasi atau apa, terserah. Wallahu a'lam. Baik, itu tadi pertanyaan terakhir yang kita kemukakan. Semoga pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibacakan dan dijawab oleh Ustaz Ami bisa dimengerti dan dipahami dengan baik. Dan untuk pertanyaan yang belum bisa dibacakan, mungkin insya Allah pada kesempatan yang lainnya akan kita sampaikan. Demikianlah kajian kita pada kesempatan hari ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali di pekan yang akan datang dengan membahas topik dan hadis-hadis yang berbeda. Semoga kajian kita pada kesempatan kali ini bisa mendatangkan faedah ilmu bagi kita semua dan bisa kita terapkan serta kita amalkan pada kehidupan kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.